Bagaimana nak membentuk anak remaja berpendidikan agama tetapi suka melepak? Bagaimana nak cari imam dunia dan akhirat? Imam guna pula. Imam ke iman? Masalahnya bila kita ni anak muda, kita atur pondok pun kadang-kadang nakal juga. Kadang-kadang hak sekolah orang putih jadi baik pula. Tu kata dunia. Pelik kadang-kadang. Nak mak rempik sokong tok guru. Tok imam sokong tok urut. Tu tak? Ini yang kita pelik. Tak pelik dah. Ini akhir zaman. Bila akhir zaman, dia tidak ikut standard asal. Kita beli kereta baru, tekan wiper, naik wiper. Tekan signal, dia akan keluar signal. Tapi kereta tu lama dah. 40 tahun dah. Tahun 72 beli. Ni 2012, 40 tahun. Siapa dekat traffic light, tekan signal, naik wiper. Tekan wiper, mati enjin. Faham tak? Start enjin, dia punya air pula naik. Cung, cung, cung, cung, cung. Faham? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kereta tu nak mampus. Faham? Gitulah juga dengan dunia. Nah, Nabi kata akhir zaman orang jahil sokong ulama. Orang alim jual agama. Betul tak lagi? Buat balik kitab, ngaji jauh-jauh. Tuang balik suku kapal terbang. Dah mak dia kata kitab tak buat balik mak. Kitab tak muat mak. Mak naik kapal terbang, kita sewa kontena. Buat balik kitab. Pernah letak di dinding. Pernah letak di dinding. Menyokong sekular. Mak rempik. Lepas congek tayar lepang, tayar belakang. Lepas tayar belakang, dua-dua congek. Faham tak? Tapi bila jumpa bersama dengan ulama, boleh bersama dengan tok guru. Pakai baju ulama duduk dada. Mak rempik. Faham? Ustaz ngajar tasawuf, ngajar fiqah. Tengok orang ramai nak buat ceramah agama, tarik muka 14 macam rima nak berok. Muka ustaz tak suka pada perhimpunan agama. Betul tak? Ini pelik akhir zaman. Nah, ada ilmu banyak, pakak qadhi, pakak imam besar, pakak mufti, sombong dengan orang kampung. Duduklah kereta mu ustaz, senyumlah sikit. Baru BLN naik. Bukan BNW. Ustaz baru BLN. Sombong dah. Tengok udah-udah muda. Muka dah lah uduh. Dah mu ustaz. Tengok orang-orang. Senyum lah. Baru budak-budak suka. Betul tak? Tak hormat orang. Tak wisalah. Kita masuk dalam kedai. Ada beberapa orang. Berjangguk lah. Pakai piuh. Pakai sokok. Dia tengok kita gini muka. Lepas tu gua ni. Sama-sama ada janggut. Sama-sama ada piuh. Dia masih macam orang beragama. Lepas tu bermanis-manis muka dah. Tak pergi salam pun. Kat tangan kita jauh-jauh. Tak, tak. Macam lima nak telur muka. Jumpa hak isyak dadah pula. Hak jet lengan. Assalamualaikum ustaz. Baik pula. Betul tak? Ha dah. Ini pening kepala kita nak mikir. Hmm.